Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita melanjutkan pembahasan tentang problematika jahiliyah. Kita masih membahas masalah yang kedua, bahwa di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah mereka berpecah belah. Kata Syekh bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, beliau menyebutkan bahwa perpecahan dalam permasalahan agama ini menyebabkan perpecahan dalam permasalahan dunia. Dahulu para sahabat ya, dari kalangan Aus dan Khazraj, sebelum datangnya Islam, mereka berasal dari suku yang sama atau dari akar yang sama. Tapi apa yang terjadi ketika dalam permasalahan agama mereka berpecah belah, dalam permasalahan dunia pun mereka berpecah belah. Terus cek. Dalam permasalahan dunia pun mereka berpecah belah, terjadi peperangan di antara mereka. Ganti aja. Wah. Udah. Cek. Udah. Sudah. Baik. Kata beliau di sini, qala wa hadhihi halatul Arab qabla ba'thati Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma dhayya'u dinahum dhayya'u dunyahum. Inilah keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW. Ketika mereka melalaikan perkara agama mereka, maka demikian pula yang terjadi pada dunia mereka. Wasarul khawfu wal qalqu wal ju' mulaziman lahum daiman. Maka ketakutan, kekhawatiran, dan kelaparan itu senantiasa ya meliputi mereka. Senantiasa meliputi mereka. Kalatul jahiliyah kulluhum khuruf. Kalau kita melihat masyarakat jahiliyah, ya, pada setiap waktu terjadi perang di tengah-tengah mereka. Wa kullaha ghoratun wa sarat. Yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah saling berseteru dan saling membunuh. Cek. Cek. Tes. Tes. Tes, tes, putus-putus. Yang adzan aja. Biar sekalian tak adzan. Oh, itu luar aja. Oh ya, sudah. Cek, cek. Nah, ini bisa. Tapi nanti putus dia. Baik. Kata beliau, dahulu masyarakat jahiliyah, mereka tidak pernah lepas dari yang namanya peperangan. Ya, saling berseteru, saling bunuh. Hatal ikhwatu yataqataluna fil jahiliyah. Bahkan sesama saudara itu saling bunuh. Jadi kalau sesama saudara saling bunuh, ini kebiasaan jahiliyah. Wal Aus wal Khazraj. Beliau ambil contoh. Ada dua suku di Madinah, dua suku besar yang namanya Aus dan Khazraj. Fal Aus wal Khazraj fil Madinah. Hum ikhwatun min nahiyatin nasab. Qabilatun wahidatun qahtaniyah. Suku Aus dan suku Khazraj di kota Madinah, mereka pada asalnya adalah saudara, ya, dari sisi nasab. Mereka berasal dari suku yang sama, yaitu dari suku Qahtan. Ya, suku Qahtan ini asalnya dari Yaman. Jadi penduduk Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, itu asalnya berasal dari Yaman. Mereka berasal dari suku Qahtan, yang kemudian bermigrasi atau pindah ke Madinah. Mereka masih satu akar, masih satu asal-usul. Satu leluhur. Lakin qamat bainahum harbun tahinatun istamarrat akthar min mi'ati sanah. Namun walaupun kedua suku ini bersaudara, ya, terjadi pertempuran yang sengit di antara mereka dan itu berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Bayangkan, perang selama 100 tahun. Padahal masih apa? Masih satu saudara. Yusamunaha harbu, yusamunaha harba bu'ad. Mereka menamakan perang tersebut sebagai perang bu'ad. Bainal Aus wal Khazraj. Yang terjadi antara Haus dan Khazraj. Qala wa kana al-yahud yuqidunaha. Yang menyebabkan perseteruan mereka semakin besar, ada orang-orang Yahudi yang menunggangi mereka. Ya, jadi memang dulu kebiasaannya orang-orang Yahudi mereka suka menunggangi pihak-pihak yang berselisih dan mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi di antara mereka. Dan ini terjadi pada orang-orang Aus dan Khazraj sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka orang-orang Yahudi menunggangi mereka bagaimana dan Khazraj ini terus-menerus bermusuhan. Kemudian falamma ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinah jama'ahumullahu bihi wa tufi'at al-hurub. Maka kemudian Allah alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan mereka. Jadi Islamlah yang mempersatukan mereka. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu memecah belah. Justru Islam itu mempersatukan. Antara Aus dan Khazraj yang telah terjadi pertempuran, permusuhan antara mereka selama 100 tahun. Kemudian ketika diutusnya Nabi SAW, mereka pun bersatu. Fata'akhal al-Muslimun. Maka kaum Muslimin pun saling bersaudara. Wasaru yadan wahidan ma'arusul sallallahu alaihi wasallam. Tangan-tangan mereka bersatu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ma dzakarahumullahu bihi. Inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, memerintahkan kita agar senantiasa mengingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian yang dahulunya kalian, ya, bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian, maka kalian pun menjadi bersaudara dengan, ya. Jadi persatuan itu adalah nikmat dari Allah. Dengan Islam Allah Subhanahu wa taala persaudarakan, ya, kaum muslimin. Ya, sama seperti kita. Kalau kita melihat dahulu bangsa-bangsa di Indonesia, suku-suku bangsa di Indonesia juga saling berpecah belah, saling berperang. Tapi setelah Islam masuk di tengah-tengah mereka, terjadi persatuan. Ya, kaum muslim satu. Walaupun mungkin mereka tidak bersatu dalam satu negara, tapi mereka, ya, bersatu dalam akidah. Bersatu dalam akidah yang sebelumnya terjadi peperangan antara mereka. Qala Allahu baina qulubihim bil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka dengan Islam. Fantafatil hurub allati bainahum wa salahat dunyahum. Maka dengan persatuan tersebut hilanglah peperangan di antara mereka dan baiklah keadaan dunia mereka. Karena apa? Islam, persatuan dalam agama. Begitu terjadi persatuan dalam agama, di agama Islam, maka hilanglah perseteruan di antara mereka. Qala fa kadzalika baqiyatu qabail arab lamma dakhalu fil islam saluhat dunyahum lamma saluha dinuhum. Demikian juga kabilah-kabilah Arab, suku-suku dari bangsa Arab, ketika mereka masuk Islam maka keadaan dunia mereka menjadi baik, ya, setelah baiknya agama mereka. Jadi seseorang ketika dia berpegang teguh dengan Islam, maka bukan hanya agamanya saja yang baik, tapi keadaan dunianya. Yang dahulu kabail Arab, kabilah-kabilah Arab, mereka terbiasa dengan saling berperang. Ya. Jadi bangsa Arab itu sebenarnya hobinya apa? Perang, ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, kaum muslimin itu berubah menjadi kekuatan yang demikian kuat. bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Persia. Kadang kan kita berpikir bagaimana mungkin ya, kok bisa suatu bangsa yang sama sekali tidak teranggap oleh sejarah dunia, ya, berada di antara dua peradaban yang demikian besar, peradaban Romawi, peradaban Persia, tengah-tengahnya bangsa Arab, ya, nggak dikenal sama sekali, dikenal sebagai orang-orang Badui, tiba-tiba menguasai dunia, dari Spanyol sampai India, bahkan sampai negeri Cina, dikuasai oleh kaum Muslimin, ya. Karena sebenarnya bangsa Arab mereka punya kemampuan teknis berperang yang sangat luar biasa. Hidupnya itu dengan perang. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja beliau ikut perang Fujar, mengumpulkan panah. Jadi selalu perang orang-orang Arab. Mereka terbiasa berperang, punya keahlian teknis yang luar biasa. Cuma tidak ada figur pemersatu. Maka ketika Islam masuk, muncul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Mereka yang sangat luar. Muslimin dengan bangsa Romawi kadang jumlahnya itu begitu timpang, ya, contohnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan kaum Muslimin perang apa namanya, la ilaha illallah, di antara perang yang di sana tiga orang panglima kaum Muslimin meninggal dunia, ada yang tahu apa? Bukan perang Tabuk ya. Ada yang tahu perang Nabi? Lupa saya. Ada yang tahu? Bukan perang Tabuk. La ilaha illallah. Lupa saya. Ya, pasukan kaum Muslimin cuma 3.000 menghadapi 200.000 pasukan kaum Romawi. Tapi mereka bisa bertahan tanpa banyak jatuh korban di tengah-tengah kaum Muslimin. Luar biasa. Yaitu karena mereka memang suka berperang, punya kemampuan teknis yang luar biasa. Hanya saja tidak ada figur pemersatu di tengah-tengah mereka. Perang Mu'tah. Bukan perang Mut'ah, tapi perang Mu'tah. Baik. Kemudian kata beliau, wa aminu ala dima'ihim wa amwalihim. Kemudian terjagalah darah mereka dan harta mereka. Wasaru yasiruna fil ardi aminin. Lalu mereka pun berjalan di muka bumi dalam keadaan aman. Yang mana dahulu sebelum Islam keadaan itu tidak aman, ya, kezaliman itu biasa terjadi ketika orang melakukan perjalanan, mereka biasa dirampok, diambil hartanya. Namun setelah datangnya Islam, ya, keamanan di tengah-tengah kaum Muslimin. Sorol Arabiyu yalqal Arabi al akharu min ayyi qabilatin fala yaridullahu bisu. Maka setelah datangnya Islam, seorang Arab bertemu dengan Arab yang satu, ya, dari suku yang berbeda, maka dia tidak memperlakukan keburukan. Jadi sudah tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Makanya ketika muncul gejala-gejala fanatisme kesukuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada permasalahan antara seorang Ansar dengan seorang Muhajir, kemudian yang Ansar memanggil Yalal Ansar, wahai Ansar berkumpullah. Kemudian yang Muhajir memanggil Yalal Muhajirin, wahai Muhajirin berkumpullah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan mereka, Abi da'wati jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah ini kalian menyeru dalam keadaan aku berada di tengah-tengah kalian? Ya, artinya seruan Ansar dan Muhajirin ini adalah seruan yang syar'i, tapi ketika dipakai itu untuk, ya, menunjukkan fanatisme golongan, maka ini dicela oleh Nabi SAW. Maka pasca datangnya Islam, ketika ada seorang Arab bertemu dengan seorang Arab yang lain, maka dia tidaklah memperlakukannya dengan keburukan. Bahkan bukan hanya antar Arab saja, ketika bangsa Arab bertemu dengan bangsa Ajam, mereka ketika mengetahui ini saudaranya, maka dia perlakukan dengan baik. Dan kita lihat luar biasa ya, kalau kita pergi ke Tanah Suci, luar biasa, Islam telah mempersatukan berbagai macam bangsa. Mulai dari yang kulitnya putih sebening marble, sampai yang kulitnya hitam, sehitam kopi. Ya, tergantung kopinya apa sih. Ya. Hitam. Kita lihat orang-orang berkumpul ya, dari yang rambutnya lurus sampai yang rambutnya keriting. Berkumpul semua. Ya, bersatu. Luar biasa, Islam telah mempersatukan kita. Balsadatil mahabbah bainahum ta'ahu fi dinillahi azza wa jal. Bahkan, ya, muncullah kecintaan di antara mereka dan saling bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika seseorang bersatu di atas agama maka banyak sekali kemaslahatan yang mereka dapatkan. Qala wa qauluhu innal ladzi farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', ya, tidak ada bagianmu sama sekali tengah-tengah mereka. Artinya Nabi SAW bukanlah merupakan bagian dari orang-orang yang berpecah belah dalam agama. Qala hadhihi bara'atun minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Maka ini merupakan ucapan melepas diri ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, ai ahzaban, yaitu menjadi berpartai-partai. Li'annal matluba ayyakuna din wahid wa ayyakuna nas jama'atan wahidatan ala din. Karena yang dituntut dalam syariat ini, manusia berkumpul di atas agama yang satu. Manusia berkumpul menjadi satu kelompok, ala din, di atas agama. Hadza huwa alladhi amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana kadzalika fa Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwali. Maka barang siapa yang bersatu dalam agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencintai dirinya. Wa huwa waliyuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya. Ya. Amma man farraqa dinahu wa baqiya 'ala an-niza' wa baqiya 'ala amri al-jahiliyah, fa Rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un min. Adapun orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka selalu berada dalam perselisihan, berada dalam perpecahan, ya, dan berada dalam kebiasaan jahiliyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya, jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka hendaknya dia bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yaqo. Kemudian kata beliau berpindah kepada pembahasan, ya, tentang pembagian khilaf. Tadi kita sudah sebutkan, ya, bahwa kita dilarang berpecah belah dalam agama ini. Lantas bagaimana kita memandang permasalahan khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama? Apakah khilaf dalam permasalahan-permasalahan agama ini melazimkan kita berpecah belah atau kita harus bertoleransi di dalamnya? Maka ini penting sekali untuk dipahami oleh setiap kaum muslimin. Ada masalah yang demikian asasi, ya, demikian mendasar, yang memang tidak mau tidak kita harus memegang teguh itu. Namun ada permasalahan yang di sana kita harus memberikan toleransi kita. Masalah ijtihad fikhiyah, ya, jangan kemudian menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kita. Maka penting sekali apa yang akan beliau jelaskan ini tentang pembagian khilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Qala wa yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf awil khilafi fi ma'sail fiqhiyah wal khilafu waqi'un wa mawjudun al'an fi umuril fiqh fa hal hadha min al ikhtilaf al madhmum. Dan sekarang, ya, kata beliau, penting bagi kita untuk mengetahui hakikat dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat, wal khilaf, ya, dan perselisihan atau perbedaan dalam permasalahan-permasalahan fikhiyah, dalam permasalahan-permasalahan fikih. Fal khilafu waqi'un wa mawjudun al'an fi umurul fikih. Kita dapati dalam permasalahan fikih terdapat khilaf di kalangan para waqi'un mawjudun, ya, realitanya memang ada di tengah-tengah kita. Fahal hadha minil ikhtilafil madmum. Apakah khilaf yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini merupakan khilaf yang tercela? Jadi perlu mengetahui kita mana khilaf yang tercela, mana khilaf di mana kita harus memberikan toleransi. Al-qismul awal. Maka pembagian khilaf yang pertama. Al-ikhtilafu fid din kal ikhtilafil fil ibadah wal aqidah. Yang pertama, ya, perbedaan dalam permasalahan agama seperti perbedaan dalam masalah ibadah dan akidah. Ya. Wahada ikhtilafun madmumun muharram. Maka ikhtilaf dalam permasalahan ini adalah perkara yang tercela dan haram hukumnya. Ya, seperti ada ya mengatakan mengapa kita datang ke kuburan ngalap berkah. Ya, maka ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Sekian banyak dalil yang melarang perbuatan tersebut telah kita lewati dalam kitab tauhid. Maka permasalahan yang seperti ini ketika terjadi khilaf, maka khilafnya tercela. Ya, ini tidak boleh kemudian kita berikan toleransi padanya. Enggak boleh toleran. Ya, boleh yang berpendapat seperti ini, boleh yang berpendapat seperti itu. Enggak. Ya. Kata beliau, "Li'anna dina laisa majalan lil ijtihad wa laisa majalan lil ara." Karena agama pada dasarnya itu bukanlah tempatnya ijtihad dan bukanlah tempatnya untuk pandangan-pandangan manusia. Balid dinu tauqifi. Bahkan agama itu sifatnya tauqifi. Tauqifi artinya apa? Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan tempatnya ijtihad. Qala wal aqidatu tauqifiyah. Maka akidah itu sifatnya tauqifiyah. Mengikuti. La majala lil ijtihad fiha. Tidak ada tempat bagi ijtihad untuk bermain. Ijtihad. Akidah. Anna tamassaka bima syara'ahullahu lana min ad-din wa min aqidah duna anna tadakhala bi ara'ina wa ijtihadi wa ijtihadatina. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah taala, ya, dari akidah, dalam permasalahan akidah. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada syariat Allah dalam permasalahan akidah, tanpa memasukkan pikiran-pikiran kita, pemahaman-pemahaman kita, dan ijtihad-ijtihad kita. Ya, dalam permasalahan akidah menurut beliau tidak boleh ada ijtihad. Ya, semuanya hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Qala wa kadzalika ibadatu tauqifiyah. Demikian juga yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Ya. Ma ja'a nabihi dalil amil nabi wa ma laisa alaihi dalil fa innahu bid'atun yajibu alaina tarkuh. Demikian juga dalam masalah ibadah, apa yang datang dalilnya maka kita amalkan, apa yang tidak ada dalilnya maka itu merupakan suatu kebid'ahan yang wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, sebagian dari kaum muslimin alergi kalau ada pembahasan tentang bid'ah. Padahal ini pembahasan yang sangat urgent, ya, dalam permasalahan akidah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk kemudian dia membuat ritual-ritual ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini permasalahan yang sangat penting. Sebagian orang alergi. Bahkan ada sebagian orang ketika mulai membahas bid'ah, keluar dia dari majelis. Apa ini majelis membahas bid'ah? Jangan seperti itu. Ini namanya ilmu. Ya, kalau kita enggak mau membahas bid'ah, nanti kita enggak tahu ada ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, kita ikut-ikutan melaksanakannya. Enggak boleh yang seperti ini. Amalan itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya, maka yang demikian akan tertolak, bahkan pelakunya mendapatkan dosa. Maka apa yang tidak ada dalilnya, sesungguhnya itu merupakan kebid'ahan yang wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Lil hadis, ya, yang demikian karena sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa lahu ma laisa minhu fahuwa radd. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami yang bukan merupakan bagian daripadanya, maka perkara tersebut tertolak. Maka perkara tersebut tertolak. Artinya kalau ada seseorang mengada-adakan perkara baru dalam agama yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya sama sekali, kemudian dia ada-adakan, maka perkara tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, dalam sebuah hadis, hadisnya juga hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkannya. Ya, beliau mengatakan wahiy, hati-hati kalian, waspada dalam agama. Bid'atin bid'ah. Sesungguhnya perkara yang baru dalam itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Ya, ini ancaman Nabi SAW. Jangan kalian kemudian mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Ya, agama kita telah sempurna. Ya, banyak sekali kalau mau disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengada-adakan perkara baru dalam agama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Agama Islam telah sempurna. Sesuatu yang telah sempurna tidak membutuhkan penyempurnaan lagi. Ya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam telah menyebutkan segala kebaikan kepada kita. Kata beliau alaihi salatu wasalam, ya, "Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi, wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada suatu amalan pun yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan, dan tidak ada suatu amalan pun yang mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku telah larang kalian untuk mengerjakannya. Sehingga semua kebaikan telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak mungkin kemudian beliau berkhianat, tidak mau menyampaikan kebaikan. Maka di dalam permasalahan agama tidak boleh seseorang kemudian mengada-adakan perkara baru. Umurul aqidah ibadati wa umurud din umman la majala lil khilaf fihi. Ya. Maka perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah, dan perkara-perkara agama secara umum, ini bukanlah tempatnya khilaf untuk ada di dalamnya. Wa innama tuttaba'u fiha an-nusus min al-kitab wa sunnah wa ma kana 'alaihi salafu hadhihi al-ummah. Hanya saja yang diikuti dalamnya adalah nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan apa yang dipegang atau dipahami oleh pendahulu umat ini. Ya, maka ini pentingnya kita belajar agama sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena mereka adalah generasi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita kemudian harus mengikuti generasi awal Islam dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Karena mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka benar apa yang disampaikan oleh beliau di sini, bahwa agama itu hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah, pendahulu umat ini. Ini perkara yang tidak boleh, ya, kita berselisih di dalamnya atau berbeda pendapat di dalamnya. Qala al-qismu tsani, ya, bagian yang kedua, al-ikhtilafu fi ma lirra'yi fihi majal aw ma huwa asrahun lil ijtihad min masail fiqh wa inbat al-ahkam min al-adillah, hadha yaqa'u fil ikhtilaf. Yang kedua, ikhtilaf yang terjadi pada tempat-tempat di mana akal itu boleh, ya, ar-ra'yu fihi majal, Ya, pemikiran seseorang itu boleh bermain di dalamnya. Atau dalam perkara-perkara yang diperbolehkan untuk berijtihad dalam masalah-masalah fikih. Demikian juga istinbatul ahkam dari dalil-dalil. Hadza yaqau fihi ikhtilaf. Maka yang demikian ini adalah tempat terjadinya ikhtilaf. Dan permasalahannya banyak sekali ya. Ya, di dalam permasalahan fikih. Contohnya permasalahan posisi tangan ketika kita bangkit dari ruku. Ya, dalilnya satu, tapi kemudian berbeda pendapat dalam memahaminya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis bahwa beliau alaihissalatu wassalam setelah dari ruku beliau kembali ke posisi semula. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang posisi semula ini. Ya, apakah posisi semula yang dimaksud adalah posisi semula sebelum beliau melakukan sholat, artinya apa? Tangannya dilepaskan, atau posisi semula sebelum beliau ruku? Bagaimana posisi seorang sebelum ruku? Tangannya diletakkan di dada. Nah, di sini ada khilaful faham, ada perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman di antara para ulama. Ya, sehingga dalam permasalahan sini mereka berijtihad. Menurut ulama fulan bahwa yang benar tangan itu di samping. Menurut ulama yang lain bahwa maksud dari kembali ke posisi asal adalah apa? Meletakkannya di atas dada. Maka dalam permasalahan seperti ini, ya, seseorang hendaknya bertoleransi. Ya, jangan kemudian membawa dalil-dalil bid'ah tadi. Kenapa? Karena dua-duanya punya dalil, hanya mereka berbeda pendapat dalam memahaminya. Kita ambil lagi contoh misalnya tentang mengucapkan bismillah atau menjaharkan bismillah atau tidak. Ya, kita dapati banyak di antara para imam terutama di Masjidil Haram mereka tidak mengucapkan basmalah. Ya, berlandaskan dengan dalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan bahwa saya salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga saya salat di belakangnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, bahwa mereka memulai sholat mereka dengan bismillah, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, atau mereka memulai sholat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka menurut mazhab Hambali bahwa basmalah itu dibaca sir, karena menurut Anas bin Malik dahulu Nabi SAW memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pertanyaannya kenapa kalau di Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i mereka menjaharkan basmalah? Karena dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i itu memahami bahwa ucapan Anas alhamdulillahirabbil alamin itu yang dimaksud itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Bukan membaca surat yang lain. Jadi maksud ucapan Anas, saya sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman, lalu mereka memulai sholatnya dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, artinya mereka memulai ya sholat mereka dengan Al-Fatihah terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan bacaan surat dalam Al-Quran. Ya, jadi begitu Al-Imam Syafi'i memahaminya. Ya, dan ini bahwa Anas ini ditanya, ya, Anas ditanya oleh sebagian orang, ya, oleh murid-murid beliau, wahai Anas, ya, apakah sesungguhnya kita itu menjaharkan bismillah atau kita meninggalkannya? Apakah kita itu meninggalkan basmalah atau menjaharkannya? Maka kata Anas, jangan tanya apa yang sudah menjadi kebiasaan saya. Artinya apa? Kebiasaan Anas itu menjaharkan basmalah. Sehingga jangan kau tanya lagi apakah saya menjaharkan atau tidak. Kebiasaan saya adalah menjaharkan basmalah. Sehingga ini yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa apa, bacaan basmalah itu dijaharkan. Dalam permasalahan khilaf seperti ini, enggak, orang hendaknya berlapang dada. Inilah pentingnya kita untuk belajar fikih. Belajar fikih, jadi kita tahu bahwa dalam satu proses itu ada khilaf. Tahu masing-masing itu punya dalil. Ya, jangan kemudian ini yang saya sering dapati dari sebagian ikhwah. Ketika melihat ada yang berbeda ya dari apa yang diajarkan oleh gurunya, kemudian apa? Langsung memvonis, kenapa seperti ini? Kenapa enggak boleh? Tapi yang bijak dari kita itu adalah bertanya. Ya. Ma hamalaka ala hadza? Dahulu sebagian salaf, ini kebiasaannya para salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain. Kalau dia melihat ada orang melakukan amalan yang agak berbeda dengan apa yang dia pahami, mereka tidak langsung memvonis. Mereka bertanya, "Ma hamalaka ala hadza?" Apa yang membawamu? Apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti ini? Apa sebabnya? Apa dalilnya? Ya. Begitu orang sebetulnya punya dalil, maka ya bisa jadi dalil yang ada di dia lebih kuat daripada kita. Contoh yang lain lagi, masalah apa? Menggerak-gerakkan jari, ya, ketika duduk tahiyat. Ya, sebagian kita lihat menggerak-gerakkan jari, sebagiannya enggak, ya. Maka ini juga masalah khilaf, para ulama khilaf tentang kesahihan hadis, ya, menggerak-gerakkan jari, ya. Sebagian mengatakan bahwa hadisnya itu adalah hadis yang syadz. Ya, hadis yang syadz di mana tidak ada yang meriwayatkan hadis menggerak-gerakkan jari ini melainkan hanya satu orang perawi saja, Zaidah bin Qudamah. Padahal hadisnya diriwayatkan dari sekian banyak perawi. Tidak ada satupun yang meriwayatkan bahwa Nabi menggerak-gerakkan jari. Sehingga menurut sebagian ulama bahwa apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Qudamah bahwa Nabi SAW menggerak-gerakkan jari ini adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, sehingga mereka mendhaifkan hadisnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa ini bukan riwayat yang syadz, tapi ziyadah thiqah, tambahan. Memang yang lainnya enggak meriwayatkan beliau menggerak-gerakkan, tapi ada yang meriwayatkan, berarti ini yang kita ambil. Ya, al-hujjah itu bagi orang yang mengetahui. Ya, al-alimu hujjatun liman laisa lahu ilm. Yang berilmu itu sebagai hujah bagi yang tidak punya ilmu. Maka mereka pun mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah yang menggerak-gerakkan. Nah, al-muhim dalam permasalahan seperti ini hendaknya kita memiliki toleransi. Ya. Kata beliau di sini, wa masailul ijma' mahsurah. Perkara yang disepakati oleh para ulama itu sangat terbatas. Ya. Tidak banyak permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Namun ketika mereka telah bersepakat, wala yajuzu mukhalafatuha. Ketika mereka sudah bersepakat, ada ijma di kalangan para ulama, maka tidak boleh kemudian menyelisihinya. Lakin akan tetapi, ma laisa alaihi ijma'un min masail ijtihadiyah allati hiya majalun lil ijtihad, fallahu jalla wa ala a'ta kulli alimin bihasabi ma khassahu ya bihi minal madariki wal fahm. Adapun dalam permasalahan-permasalahan yang para ulama itu tidak berijma di dalamnya, yang termasuk perkara-perkara ijtihadiyah, ya, maka ini merupakan tempatnya ijtihad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap ulama, kepada setiap orang yang berilmu, ya, keistimewaan dari cakupan pemahamannya. Artinya masing-masing ulama memiliki cakupan pemahaman yang berbeda-beda. Wa ma yasiru ilaihi minan nusus. Demikian juga memiliki perbedaan dari dalil-dalil yang sampai kepada mereka. Wal ijtihadu masyru'un fi dzalik. Maka ijtihad disyariatkan dalam permasalahan yang demikian. Wa qad hasala al ijtihadu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf. Dan ijtihad telah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diketahui. Fa hadza ikhtilafun fil ijtihad. Maka ini merupakan ikhtilaf dalam ijtihad. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman, ya, maka ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kalian pakai untuk menghukumi manusia? Ya, kata mereka Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau misalnya tidak ada satu permasalahan yang mungkin secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang kalian lakukan? Maka kata mereka, kami mencoba untuk memutuskan sesuatu yang mendekati Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini adalah tempatnya ijtihad. Ya, mereka berusaha. Namanya ijtihad itu bersungguh-sungguh. Dia mencurahkan kemampuannya untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah. Qala wa laisa ikhtilafan fil aqidah wala fid din. Maka permasalahan ini bukanlah permasalahan ikhtilaf dalam akidah, bukan juga dalam agama. Wa innama huwa ikhtilafun fi masailil fiqh. Maka ini merupakan ikhtilaf dalam permasalahan fikih. Wa kana an-nasu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidun wa yakhtalifun. Maka para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berijtihad dan mereka berbeda pendapat. Ya, jadi ini suatu hal yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, la tusalliyanna al-asra illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Khandaq, ya, beliau alaihi salatu wasalam ketika ingin menggantungkan pedang dan baju besinya, datang malaikat Jibril alaihi salam. Ya, bahwa dulu ketika perang Khandaq, Bani Quraidah ini membuat makar di belakang. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sibuk mempertahankan kota Madinah di garis terdepan di perang Khandaq, di belakang ternyata orang-orang Yahudi Bani Quraidah membuat makar. Maka ketika Nabi SAW ingin meletakkan baju besi dan pedang beliau, maka datang malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada beliau agar jangan meletakkan pedang dan baju besinya. Ini perangi dulu, selesaikan permasalahanmu dengan Bani Quraidah. Maka kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengumpulkan para sahabat. Setelah mereka berkumpul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar melainkan di Bani Quraidah, di perkampungan orang-orang Yahudi. Maka berangkatlah para sahabat tadi memenuhi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, ketika mereka berada dalam perjalanan, tiba waktu asar. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Sebagian mereka mengartikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana maknanya, jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya mereka enggak salat, mereka jalan terus ke Bani Quraidah. Sebagian lagi menafsirkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan salat kecuali di Bani Quraidah, artinya bersegeralah kalian. Ya. Jangan, kalau bisa salat di Bani Quraidah. Tapi kalau enggak bisa ya sudah, salat di mana kalian mendapati waktu salat telah tiba. Maka ketika itu masalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena itu merupakan permasalahan ijtihadiyah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah permasalahan ijtihadiyah ini akan kita bahas dengan lebih mendetail pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.